Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapan, kapan kau lagi? Kurasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu seperti gaunmu kekasih. Begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Lambatnya sinar di matamu, begitu sedarnya, namun bergetar sendu hati ini. Oh, yeah. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapan kau lagi? Kurasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu seperti gaunmu kekasih. Begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Lambatnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini.